bahkan lelah tubuh. Di tempat tinggi tak berpenghuni, lupakan sejenak masalah duniamu. Lembut sang awan kan menyambutmu. Bermimpiku berada di tempat indah yang tak terjamah. Hanya ada aku dan teman-temanku. Mimpi-mimpi tak seperti mimpi. Bahagia, bagi aku cukup sederhana. Tak terhingga sekalipun harta dan tahta, tak sanggup membayarnya. Bercanda dan tertawa, berbagi apa saja yang ada. Tak terfikir dunia, tak peduli juga apa yang ada di bawah sana. Bahagia, bagi aku cukup sederhana. Tak terhingga sekalipun harta dan tahta. Bahagia, bagi aku cukup sederhana. Tak terhingga sekalipun harta dan tahta, tak sanggup membayarnya. Pejamkan mata jiwa, alam indah penghantar tidurku. Memuji karyamu lewat kalimatku. Dengarkanlah puisi alamku. Dengarkanlah puisi alamku. Puisi alam, puisi alamku, puisi alamku.